wa illa ayyadurra bi nafsihi. Ya. Kalau tidak, maka perbuatan itu akan memadaratkan dirinya sendiri. Yang pertama tentunya barakallahu fikum, khilafus sunnah, menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua akan membahayakan dirinya sendiri. Ya. Anggota badan kita punya hak yang harus kita tunaikan, perlu diistirahatkan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada masing-masing yang mempunyai hak haknya. Kecuali barakallahu fikum, ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah atau biasa menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Hampir-hampir Nabi alaihi salatu wasallam semalam suntuk menggunakannya untuk wirid, baik qiyamul lail ataupun qiraatul Quran. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari orang-orang yang melampaui batas. Di antara bentuk melampaui batas yaitu ada seorang yang dia berjanji untuk menggunakan seluruh malamnya qiyamul lail. Dia akan sholat malam sepanjang malam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengar berita tersebut, beliau mengatakan, aku sholat malam dan aku pula tidur. Wa kharul hadji hadju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil. Dan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an ataupun qiyamul lail itu bisa diperoleh walaupun sekedar sedikit, tidak terlalu banyak, ya. Yang penting barakallahu fikum, gunakan di malam hari untuk membaca Al-Qur'an dan qiyamul lail. Yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Siapa yang menegakkan malamnya dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Siapa yang membaca dengan 100 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang qanitin. Al-qanit yakni dawabu ta'ah, senantiasa dalam keadaan taat. Jadi yang membaca 100 ayat di malam hari, dia akan dicatat sebagai orang yang dawamu ta'ah, senantiasa dalam keadaan taat. Dan siapa yang membaca 1000, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan bagian yang sangat banyak, al-muqantirin, yang mendapat bagian yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Oke. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya As-Sahihah. Beliau menggabungkan hadis ini ke dalam hadis sahih dengan syahid-syahidnya, dengan pendukung-pendukungnya. Wahaka As-Sa'labi An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Man shalla bil-laili rak'atain faqad bata lillahi sajidan aw qa'iman. Diceritakan oleh As-Sa'labi dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, siapa yang salatul lail 2 rakaat maka dia bermalam hari dalam keadaan sujud dan berdiri, ya. Maksudnya dalam keadaan sholat, ditulis sebagai pahala sholat semalam suntuk, ya. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya. Ibadah yang mulia ini, membaca Al-Quran ataupun sholatul lail, ya, hendaknya jangan ditinggalkan, karena ini sebagai tambahan untuk amalan-amalan kita yang wajib, terutama sholat maktubah, ya. Karena sholat maktubah, sholat-sholat yang wajib, ya, banyak dari kekurangan-kekurangan sehingga butuh untuk kita memperbaikannya dengan amalan-amalan sunnah, terlebih sholatul lail, ya, sholat di malam hari, sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'labi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya ketika menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, walladzina yabiduna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, ya. Mereka yang di malam hari sujud berdiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menegakkan sholat, ya, membaca Al-Quran dan menegakkan sholat. Ya. Kemudian barakallahu fikum, di antara keutamaan membaca Al-Quran di malam hari yaitu, ya, di mana membaca Al-Quran di malam hari itu lebih mudah untuk bisa mentadaburi, ya, lebih mudah untuk mentadaburi Al-Quran di malam hari dibandingkan membaca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Ya. Karena di malam hari itu hati lebih fokus, ya, dengan keheningan malam, suara, ya, tidak seperti di siang hari hiruk pikuk, ya, banyak suara. Maka di malam hari barakallahu fikum, hati itu lebih tentram dan jasmani juga dalam keadaan tenang, ya, tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia, sehingga barakallahu fikum disebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'atal lail, ya, itu lebih kuat, ya. Wat'aw wa aqwamu qila. Wat'aw wa aqwamu qila. Bagaimana penjelasan dari ayat ini? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, makna daripada nasyatul lail yaitu waktu-waktu di malam hari. Ya. Waktu-waktu di malam hari, nasyatul lail. Asyaddu wat'an yakni lebih mengena ya, pada hati. Wa ajma' ala tilawah, dan lebih fokus dalam membaca ya. Kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifat idhamin siman. Qulna na'am. Dikata Nabi alaihi salatu wasalam, bukankah seorang di antara kalian suka apabila pulang ke keluarganya dia mendapati 3 onta yang sedang hamil ya, 3 onta yang sedang hamil lagi gemuk. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman. Ya. 3 ayat yang engkau baca di dalam salatmu itu lebih baik dari 3 onta yang hamil lagi gemuk. Ya. Jadi ini barakallahu fikum keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih ketika membacanya di malam hari. Maka jangan dilewatkan waktu-waktu yang sangat mulia ini. Jadi barakallahu fikum, ini akhir dari fasal tersebut. Setelah beliau rahimahullah taala ya, menjelaskan bahwasannya as-salaf mereka sangat bersemangat membaca Al-Qur'an dan mereka mempunyai target-target untuk menyelesaikan Al-Qur'an. Kemudian dalam fasal ini ya, hendaknya kita menjadikan waktu yang paling tepat, waktu yang paling banyak untuk kita dijadikan untuk menjadikan waktu tersebut sebagai waktu untuk membaca Al-Qur'an yaitu di malam hari. Ya. Kenapa? Karena ya, membaca di malam hari itu lebih mudah untuk kita mentadaburi, lebih tenang jiwa kita dan lebih ya, bisa merasuk di dalam hati kita. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Fasal yang selanjutnya. Yang keempat. Fil amri bita'ahdil Qur'an wa tahdhiri min ta'ridihi linisyan. Perintah untuk menjaga Al-Qur'an dan peringatan dari melupakan Al-Qur'an ya. Perintah untuk menjaga hafalan Al-Qur'an dan peringatan untuk jangan sampai kita melupakan hafalan-hafalan yang telah kita hafalkan. Thabata an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih lahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uqaliha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, jagalah Al-Quran, maka demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepas, melebihi onta yang mudah lepas dari ikatannya. Jadi kalau onta itu mudah lepas, maka solusinya apa? Harus diperhatikan talinya, harus diperkuat ikatannya. Demikian pula Al-Quran yang mudah lepas, ya, mudah dihafalkan, demikian pula mudah untuk lepas, ya. Maka jagalah hafalan itu dengan sering-sering mengulanginya, ya. Semakin sering mengulangi barakallahu fikun, maka semakin kuat hafalannya dan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi barakallahu fikum, ya, jangan kita menganggap remeh dengan orang yang menghafal Al-Quran, ya. Kita harus menghormati mereka, ya. Karena mereka barakallahu fikum dengan menghafal tersebut berarti semakin banyak pahalanya, karena dia semakin banyak mengulang hafalan tersebut. Taib. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, permisalan orang yang menghafal Al-Qur'an seperti orang yang memiliki seekor unta yang diikat, yang ditambat, ya. Apabila pemilik unta tadi menjaga ikatannya, maka dia akan bisa mengendalikan unta tersebut, ya, bisa menjaga, mengendalikan unta tersebut, ya. Namun apabila membiarkannya, niscaya unta itu akan pergi, akan lepas, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Ini permisalan dari Nabi SAW para penghafal Al-Quran, ya. Hendaknya dia menjaga sebagaimana barakallahu fikum pemilik unta, ya, hendaknya dia menjaga untanya dengan mengikat dan memperhatikan ikatannya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utitaha rajulun thumma nasiyaha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa tukullima fih. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Nabi diperlihatkan pahala-pahala umatnya. Sampai pun al-qadad. Al-qadad itu, ya, sampah, baik itu berupa kayu ataupun kotoran yang lainnya, ya, rambut ataupun sapu yang runtuh, ya, yang dikeluarkan oleh seorang dari masjid, ya. Jadi sampah dalam masjid walaupun sekecil itu dikeluarkan, itu merupakan pahala, ya. Akan diperlihatkan pahala tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Diperlihatkan pahala tersebut barakallahu fikum kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diperlihatkan pula kata beliau dosa-dosa umatku. Maka aku tidak mendapati dosa yang lebih besar dari satu surat Al-Quran yang dia menghafalnya kemudian lupa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, namun sanadnya terdapat kritikan. Wal hadis dhaif, hadis ini lemah. Ya. Wa an Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallaha 'azza wa jalla yawmal qiyamati ajzam. Rawahu Abu Dawud wa Ad-Darimi. Dari Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, siapa yang menghafal Al-Quran kemudian lupa, maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti dalam keadaan ajdam. Ajdam yaitu satu penyakit kusta, ya, jenis kusta, penyakit yang menular. Dalam hadis disebutkan firru minal majdum firaraka minal asad, larilah atau menghindar dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau menghindar dari harimau. Ya, penyakit yang sangat menjijikkan dan diperintahkan untuk kita menjauh dari orang yang terkena penyakit tersebut. Ya, karena dengan izin Allah akan bisa menular kepada orang yang berdekatan dengannya. Nah, baik. Adapun masalah lupa dalam hafalan Al-Quran, ya, ini perlu adanya perincian. Ya, perlu adanya perincian. Yang pertama, barakallahu fikum. Ya. Apabila dia lupa disebabkan dia melalaikannya, ya. Tahawunan wa tasahulan, ya. Dia menganggap itu adalah perkara yang remeh, ya. Sudah hafal Al-Qur'an padahal itu kemuliaan, ya. Perlu dijaga, dia meremehkannya. Jadi menganggapnya seperti apalan-apalan yang lainnya. Ya, kita menghafalkan umpamanya apa barakallahu fikum, ya. Diperintahkan oleh orang tua kita beli ini dan beli itu, ya. Kita perlu hafal supaya tidak keliru, ya. Setelah itu kita lupa. Tidak mengapa, ya. Adapun Al-Qur'an barakallahu fikum jangan dianggap sedemikian itu, ya. Karena ini adalah perkara yang mulia. Engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, jangan diremehkan keutamaan tersebut, ya. Maka yang semacam ini adalah perbuatan yang tidak benar, ya. Terjatuh dalam perbuatan dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya. Dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, wallahualam, ya, istidlal semacam ini, ya. Namun beliau yakni Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala menyebutkannya, ya, di antara bentuk tahawunan yang meremehkan hafalan Al-Qur'an kemudian berdalil dengan ayat Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-124 ini, ya. Termasuk bentuk berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mendengarkan Al-Qur'an kemudian menghafalkannya senantiasa harus dia jaga semestinya, ya. Jangan sampai melupakan ayat-ayat yang dia hafal. Nah, kemudian barakallahu fikum. Kemudian keadaan yang kedua, apabila dia lupa disebabkan mungkin terkena penyakit, ya, ataupun kesibukan yang telah menjadi kewajiban dia sehingga sulit untuk bisa murojaah, ya, tidak bisa maksimal dalam murojaah, ya. Maka hal yang semacam ini, kata beliau Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala, insyaallah tidak mengapa, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu. Nah, wallahu alam bisawab, ya. Itu saja yang dapat ana sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.